ayahnya si Mang Tis bagian ayahnya. Iya, bagian ayahnya. Pesan kopi itu opat gitu. Patis, patis, Indomina sekalian. Patis kopi opat tong ngatanya tong no hiji tong amisting. No hiji tong tong digulaan, tong dikopian. Cagil tahu gua. Iya. Patis Bang, kada kada roti Mang Tis. Ada tahi teh. Siap kan pantau hadap geus dikuncian. Anak, ya orang konjian lah konjian namanya kurang sare maksudnya jadi jam-jam kan gitu tapi nikmat pisan memangnya hirup teh dahar sare nah gua ngobrol sisirian dahar deh sare deh kopi udut ah geus ngeunah pisan gitu tapi tong salahnya saya gara-gara sare sare terus lulungu nepi ka pernah menang musibah teh harita gara-gara naon teuing lulungu nya aya dongeng nanti gara-gara dongeng nya urang mah dongeng sage ada poho-poho deui ya tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi tuloy nginum kopi ngalabok roti tengi buatan pabrik si Bunhau cak berit di roti tengi tunuh dari sare dari nepi ka kuring ngimpi di udag-udag kunti. Kunti mah di mana ayeuna. Bakat kureuas nyabeurangna hudang deui anger kene. Mung mani. Nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui. Buatan pabrik si Bunhau keneh nyaeta we cak beurit keneh kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poe ti saprak dewek kirup sorangan indung bapak geus teu boga pamajikan ditalak dua anak lima kabeh milu ka indungna. Nah, harok besok ngajukannya ke warung nasi si wajah berik dah. Bari sanggup nanti sok perangan gigi. Sanggup gigi teka boleh jendengu. Nyai, jelema, ayana sok jelema pagawean sare. Erek iraha menang duit. Erek iraha benghar. Nya, kaupan ayana mau belajar jelema teh gitu. Namun dulur senang dipakai pamentaan. Ya kan sakalina ditulungan heeh lain mikir ditulungan teh ngadeungeungeunaheun tuluy bulak balik teu mikir matak lamun barangsak teh mah wih lujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya eta sarenya tapi sekali waktu pernah ye nya kuring hiji waktu hudang isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy beki mung we kana mandi teh tuluy dina upin lalangiran tulas tulis jadi saja ker bapak-bapak penguasa. Nah, eta eku anehnya. Kawas jalma kasurupan dewek naik kana suhunan maca saja tarik pisan kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera aduh kis. Rupa-rupa tak gara-gara eta terus ting kumah ada ting sahanu comel ting sahanu bebeja nya da berang poe isukna goreng ditewak tentara ya pari basa aya wae lah tuluy ngaringkuk di kodim nepi ka opat poena pagawean terobah anger sare bari anger mumul mali nepi ka opat poena ta bau ajam juga banyak bau anjing leweng teh tapi bajana menang kasenangan eta ayaku nikmat kacida menang simut-simut haneut menang bolu-bolu haneut menang kopi-kopi panas menang udud ayaku tegap maksud alah nah tapi kaki pung ya Nepi ka poe ayeuna lamun kabeneran selon. Tah ieu panyakit ye. Teu boga duit keur ngopi, teu boga duit keur udud, sok ngadadak jadi sono iraha ka kodim deui. Atuh simut-simut haneut, rokok gratis, bolu haneut gratis. Dibere kamar. Maksudnya lain hayang di lain hayang di sel, saya mah ka kodim deui nyaeta hayang udud gratis jeung boluna gitu. Buat tenaya ka bapak-bapak di kodim ada ari urang Sunda mah geuning kada banyol teh kira-kira ulah janten raheut mana. Nah, gitu. Roger ganti tewewel. Sakitu ah. Geceling.